curhat tentang mantanmu. Ning saiki malah ninggal aku. Aku pamit sayangku, tak culik genggamanku. Matur suamu wis mayungi terse utangku lan ngancani kesepianku. Korban ke waktuku.